بسم الله الرحمن الرحيم. Perhatikan Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151 sampai 152. Langsung ke 152-nya paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Fadhkuruni adhkurukum. Fadhkuruni, sebut saya, ingat saya ingat kamu. Saya turunkan ayatnya ya. Bismillah. Ayo kita sekarang sedikit tamasya dengan Al-Quran ya. Bismillah. Tadi ini turunan ayatnya. Qaul bima'na dhan. Satu Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Ini contohnya tadi. Untuk memaksimalkan ini. Kemudian ada di Quran surah ketujuh ayat 31. Sudah saya bahas. Ditambah dengan wudu di Quran surah kelima ayat yang ke-6. Ini sudah saya bahas. Kenapa kita sempurnakan ini? Kita berharap mendapatkan jawaban terbaik dari Allah untuk menyempurnakan dan datang ke masjid memenuhi undangan. Quran surah ke-9 ayat ke-18. Ini sudah saya bahas tadi. Kemudian ini persiapannya. Kenapa ini penting? Sebagai syarat diantaranya pengabulan doa. Quran surah kedua ayat 186. Rumus ini, doa itu cepat dikabulkan berbanding lurus dengan kuatnya respon kita dalam ibadah. Ya, ini ditafsirkan nanti di Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum, udhkur bimakna dzikir. Ya, Anda ingat saya ingat Anda, kata Allah. Tadi kan baik-baik, di antara makna dzikir itu salat. Dari mana didapatkannya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan rumusnya. Fadhkuruni adhkurkum, Anda ingat saya, Anda berzikir kepada saya, ingat saya, adhkurkum, saya pun ingat Anda. Jadi secepat Anda mengingat Allah, secepat itulah Allah ingat kepada Anda. Di antara makna zikir itu salat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya yang layak disembah. Sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Tunaikan salat sebagai zikir, sebagai cara untuk ingat kepada saya. Sekarang, perhatikan rumus pengabulan doa. Jadi di antara cepat doanya dikabulkan atau tidak, kembali ke sini. Falyastajibuli. Saya akan kabulkan doa itu secepat kamu juga merespon seruan saya. Contoh, tadi Allah panggil lewat salat asar misal. Sekarang jam 3:15. 3:15. Anda merespon seruan Allah saat dipanggil. Anda ingat saat ada panggilan, maka Allah pun akan ingat pada Anda saat ada panggilan dari Anda kepadanya. 3:15 Anda datang sesuai dengan waktu panggilan, maka saat Anda memanggil Allah pun disitulah baru Allah ingat kepada Anda. Paham? Satu. Dua, misal jam 2:30 Anda sudah siap-siap. Anda sudah datang sebelum dipanggil. Masya Allah, datang sebelum dipanggil, azan saja belum, Anda sudah siap-siap. Bahkan zikir di masjid. Maka respon Allah pun kepada Anda, bahkan Allah akan mengingat Anda sebelum Anda memanggilnya. Makanya ada orang yang semakin kuat meningkatkan ibadahnya, bahkan sebelum dipanggil dia datang, takwanya meningkat. Maka yang paling hebat adalah Allah bahkan sudah ringankan kehidupannya sebelum dia menjalani persoalannya. Makanya rumus Qur'annya, ketika meningkat takwa, semakin ingat dengan Allah, maka satu, kesulitan-kesulitan hidup akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan enggak punya masalah, masalahnya ada tapi ringan. Sebelum dia minta sudah diselesaikan oleh Allah. Rumusnya ada di Quran surah ke-65 akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang coba meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami bukakan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Bukan enggak punya masalah. Kadang-kadang sama, masalahnya macet juga. Antum macet, dia macet. Tapi bagi si fulan, macet itu masalah luar biasa. Belum sampai macet, dari jauh baru kelihatan macet, sudah mengeluh. Macet, emang. Nyampe situ berkeluh lagi, sudah klakson, sudah umpat sana, umpat sini. Yang ini melihat macet sebagai peluang. Jadi Allah lapangkan keadaan hatinya, tidak menjadi kesulitan. Begitu macet, alhamdulillah, peluang menghafalkan 5 ayat Al-Quran. Begitu datang, tinggal setel murattalnya. Alif lam mim sampai ulaika humul muflihun. Macet selesai, hafal 5 ayat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan wasilah macet. Dengan itu saya bisa menghafal 5 ayat. Kalaulah Engkau tidak berikan macet, enggak akan mungkin saya bisa menghafalkannya ya Allah. Selesai. Ah, jadi teman-teman sekalian, yang terakhir, yang ketiga, ini agak repot. Dipanggil 3.15, baru datang 5.13. Ini. Maka agak sulit Allah ingat kepada dirinya sepanjang dia belum mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.